alal bai. Hah? Alal bai. Semuanya ada ala. Yang tidak ala siapa mana? Ada. Ada alanya enggak? Tidak ada alanya. Siapa lagi yang tidak ada alanya? Sebagian nusrah tidak ada ala. Sebagian nusrah wala nusrah yang anak. Karena dua jilid, karena di sini syarah dari Dhul Bahiyah yaitu Daruri yang disyarah juga oleh Imam Syaukani. Matannya di sini wala yalzam al-ba'i. Wala yalzam al-ba'i nah wala yalzam al-ba'i sebagai nuskhah wala yalzam al-ba'i. Wala yalzam al-ba'i. Wala yalzam al-ba'i wa nahwihi dan tidak bagi si penjual budak wanita tidak harus mengilzamkan, mengharuskan bahwa budak yang dijualnya harus istibro. Harus istibro, tidak harus. Ini makna dari ucapan Syaukani rahmatullahi taala alaih. Yakni bagi si penjual itu tidak harus mengharuskan bahwa yang saya jual adalah adalah budak yang sudah istibro. Kenapa? Karena istibro di sini kaitannya adalah dengan jima. Tidak ada kaitannya dengan jual beli. Nah, sehingga tidak melazimkan, tidak diharuskan si penjual itu harus menjual budak yang sudah istibro. Yo, saya jual budak, ini budaknya sudah istibro semuanya. Ini sudah, yang ini sudah istibro satu head, yang tidak head sudah istibro satu bulan. Nah, yang ini istibro-nya sudah lahir bayinya, tidak mengharuskan. Lima ada, karena tidak ada kaitannya dengan jual beli. Karena istibro kaitannya dengan apa? Dengan jima. Istibro kaitannya dengan jima. Karena istibro untuk memastikan tidak ada janin di dalam rahim. Sehingga ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wala yalzam alal ba'i wa nahwihi dan tidak mengizamkan mengharuskan orang yang menjual itu harus budaknya yang istibro. Boleh dia menjual budak yang belum istibro, boleh, jais. Nah, ketika sudah dijual, ya tuannya nanti yang pembelinya menunggu sampai selesai masa istibro-nya satu kali haid. Atau kalau yang hamil sudah melahirkan. Karena tidak ada kaitannya dengan jual beli. Istibro kaitannya dengan jima. Ini makna dari ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa lazam alal ba'i dan tidak mengharuskan alal ba'i itu harus istibro. Apa budaknya harus istibro karena tidak ada kaitannya dengan jual beli. Ini tidak ada kaitannya dengan jual beli. Sehingga tidak dimasukkan di dalam kitab jual beli, masukkan dalam kitabun nikah. Karena kaitannya dengan jima di sini. Istibro kaitannya dengan jima. Wallahu taala a'lam. Taib, dengan ini kita selesai dan pembahasan dengan istibra. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab an-nafaqah. Naktafi lakana subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.